بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. Jangan merasa aman dari api neraka. Jangan merasa bahwasanya kita sudah dijamin tidak akan diuji dan tidak akan ke neraka. Jangan merasa bahwasanya tiada ketertipuan yang terjadi di dalam diri kita. Jangan merasa bahwasanya kita telah benar dalam memahami semuanya. Dan jangan merasa sudah banyak beramal, sudah banyak berjasa, sudah banyak memberi dan selamat dari keburukan. Selalu kita ingat bahwasanya ketika kita berkata di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, legalisir keimanan dan pasti. Jika kita menyatakan bahwa kita beriman, maka kita akan mendapatkan banyaknya fitnah-fitnah dan godaan. Alif lam mim ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia menyangka, mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja berkata kami telah beriman, tapi mereka tidak terfitnah, tidak diuji, tidak. Lainkan pasti akan diuji. Sebagian dari kaum muslimin diuji dengan pemahaman yang rusak. Dengan pemahaman yang rusak. Dengan hawa. Dan dari pemahaman yang rusak tersebut, akhirnya dia dengan amalan yang rusak atau dengan perasaan yang salah. Oke, insyaallah di sini kita akan membahas tentang beberapa kesalahpahaman sebagai teguran pula bagi kita agar tidak terlalu bangga dengan apa yang kita menjadi sekarang. Kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa di halaman 35 untuk versi aslinya Arabik dan halaman 46 untuk versi terjemahan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, Wa minhum man yaghtarru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil Qur'an was sunnah. Fattakalu 'alayhi kattikali ba'dihim 'ala qawlihi ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Qalu wa huwa la yarda an yakuna fin nari ahadun min ummatihi. Dalam terjemahan dikatakan sebagian lain dari kaum muslimin tertipu dengan pemahaman yang keliru terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mereka pahami sendiri. Kemudian menjadikan nas-nas tersebut sebagai sandaran berdasarkan pemahaman yang keliru. Nah, ini bahaya. Orang bisa saja dia melantunkan nas Al-Quran ataupun sunnah, melegalisir suatu hukum atau perkara, tapi ternyata istidlal terhadap Al-Quran dan as-sunnah tersebut istidlal yang batil. Dan kemudian ketika diingatkan, masya Allah, mereka membantah dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang salah. Di antara contoh itikal dan penyandaran diri mereka terhadap Al-Quran ataupun As-Sunnah dengan pemahaman yang salah adalah mereka memakai ayat kelima dari surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu menjadi ridha. Maka mereka berkata, menafsirkan ayat tersebut, wa huwa la yardha an yakuna fin nari ahadun min ummatihi. Nabi tidak ridha jika ada dari umatnya yang masuk dalam neraka. Nah, ini mereka memahami seperti itu. Nabi tidak ridha, kata mereka, jika ada dari kita yang masuk dalam neraka. Pemahaman terbaliknya bagaimana? Berarti Nabi hanya ridha jika Allah tidak memasukkan satupun dari umatnya ke dalam neraka. Jadi Nabi tidak ridha jika ada umatnya yang masuk dalam neraka. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, menilai dan menimbang penafsiran ini, wahada min aqbahil jahl, wahada min aqbahil jahl, wa abyanil kadhibi alih. Ini merupakan kebodohan yang paling buruk dan kedustaan yang paling jelas atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu ta'ala. Sebab kenapa disebut sebagai kebodohan paling buruk? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha dengan apa yang Allah ridai. Azza wa jalla. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dalam urusan keridhaan dengan keridhaan Allah taala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memurkai suatu perbuatan dan memurkai suatu golongan dari manusia, maka tentu saja Nabi pun bersikap yang sama dan tidak menyimpang dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wallahu ta'ala yurdihi ta'dhibul zalamati wal fasaqati wal khuanati wal musirina alal kabair. Allah ta'ala juga mengazab orang-orang zalim, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang merampas hak orang lain, orang yang lisannya menyakiti hati orang lain tanpa hak, orang yang menyakiti tanpa hak, berbuat zalim, akan Allah azab. Dan Allah tidak berkeberatan untuk itu. Allah ridha mengazab orang-orang yang zalim. Allah ridha mengazab orang-orang yang fasik. Sahih bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar rahmatnya. Taib. Tetapi itu tidak menjadikan Allah Ta'ala, tidak menjadikan Allah Ta'ala urung mengazab orang-orang ini. Karena sudah Allah janjikan pada orang-orang zalim ini, juga orang-orang fasik, azab. Dan para pengkhianat, Allah Ta'ala melaknat mereka, mengazab mereka, orang yang berkhianat. Dan ini banyak sekali gambarannya, terutama zaman sekarang. Serta orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak hanya sekali melakukan dosa besar, melainkan mereka benar-benar melakukannya terus-menerus tanpa henti. Orang zalim, orang fasik, pengkhianat, dan orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, azab Allah terhadap mereka dunia maupun akhirat itu Allah ridai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ridha atas keridhaan Allah Ta'ala, dan tidak akan tidak senang terhadap apa yang Allah ridai. Enggak mungkin. Maka kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, fahasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la yardha bima yardha bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Sungguh beliau tidak mungkin tidak ridha dengan perkara yang diridai oleh Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu dalam Islam, kita berislam tidak berpatok sebenarnya pada manusia. Rasulullah SAW benar manusia, tapi beliau adalah yang diutus. Kita membutuhkan beliau dunia dan akhirat. Tetapi tetap yang paling kita butuhkan terawal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu Allah Ta'ala. Apakah kita sekarang mencari keridhaan Rasul? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui Rasul ridho atau tidak sekarang? Melainkan kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah Rasul. Kita mencari keridhaan Allah. Kalau misalnya kita mendapatkan keridhaan Allah, maka sudah barang tentu Rasulullah SAW akan ridho kepada kita. Dan bukanlah keridhaan Rasulullah SAW yang kita cari, melainkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah di antara syafaat atau di antara syarat syafaat Rasul terlegalisir itu hanya ketika Allah Ta'ala ridha terhadap kita dan mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita? Berarti kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Jika kita ingin selamat dari api neraka, maka carilah keridhaan Allah Ta'ala. Maka kelak Rasulullah SAW akan memberikan syafaat berdasarkan ridha Allah terhadap kita dan izin Allah terhadap Rasulnya untuk memberikan syafaat kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan syafaat, memberikan atau mengizinkan Rasul kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Allahumma amin. Dan sekarang ada lagi contoh lain. وَكَتِّكَالِ بَعْدِهِمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Contoh lain ketertipuan dengan pemahaman yang keliru terhadap nas Al-Quran, sebagian dari mereka mengandalkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini kalau misalnya kita lihat ayat ini begitu saja, maka mungkin saja kita akan tertipu dengan kepedean kita. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Oh berarti gampang, nanti kita gak usah bertaubat. Maka nanti di akhirat kita akan diampuni kok semua dosanya. Karena apa? Kita adalah muslim. Gak mungkin Allah Ta'ala tega menghukum seorang muslim. Gak mungkin Rasulullah SAW ridha Allah menghukum muslim. Nah ini pemikiran salah. Maka yang kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, wa hadza aidun min aqbahil jahan. Ini juga termasuk kebodohan yang paling buruk, kata beliau. Fa inna syirka dakhilun fi hadhihi al-ayah. Sesungguhnya dosa syirik masuk dalam keumuman ayat di atas. Fa innahu ra'sul dzunubi wa asasuha. Karena ia adalah puncak dari semua dosa sekaligus asasnya. So, di sini perhatikan bahwasanya dosa syirik, ya, dosa syirik besar maupun kecil, keumumannya itu lebih besar daripada dosa-dosa besar maksiat. Baik. Kalau misalnya kita lihat perhatikan ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni adz-dzunub dengan adanya alif lam, kemudian dzunub jama' dari dzanb. Ini dalam usul fiqh menunjukkan keumuman semua dari dosa. Baik. Sesungguhnya dosa syirik itu juga masuk ke dalam adz-dzunub. Dosa syirik masuk ke dalam keumuman ayat ini berarti. Oh, berarti sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk dosa syirik. Tetapi sekarang bukan masalah validitas ayatnya, tetapi masalah validnya atau sehatnya istidlal terhadap ayat ini. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wala khilafa anna hadhihi al-ayati fi haqqit ta'ibin. Tidak terdapat perselisihan pendapat, ya, tidak terdapat perselisihan pendapat bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang taibin, untuk orang-orang yang bertaubat, bukan untuk siapapun, tetapi ditujukan untuk keumuman orang-orang yang bertaubat. Maka bagi orang yang bertaubat, mereka harus yakin innallaha yaghfiru dzunuba jami'a selama mereka bertaubat. Ya. Bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang bertaubat, apapun bentuk dosa tersebut, meskipun syirik besar, meskipun dia tadinya murtad, dosa terbesar yang tiada dosa yang lebih besar darinya, ya, bisa diampuni oleh Allah Ta'ala dengan dalil innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Namun ini memang khusus orang-orang yang bertaubat. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, walau kanatil ayatu fi haqqi ghairi ta'ibin la batalat nususul wa'idi kulluha wa ahadithu ikhraji qawmin minal muwahidina minal nari bisyafa'ah. Perhatikan baik-baik, sekiranya ayat ini ditujukan untuk selain orang yang bertaubat, maksudnya kalau misalnya ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, itu ditujukan juga untuk siapapun yang tidak bertaubat, berarti apa hikmahnya dong? Apa hikmahnya Allah mengancam neraka, mengancam azab, mengancam dengan api? Karena apa? Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa walaupun orang itu enggak bertaubat. Berarti enggak usah ada ancaman. Lalu kenapa di dalam ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi terdapat banyak sekali ancaman? Kalau misalnya ayat ini kembali ditujukan untuk selain orang yang bertaubat, maka orang-orang akan berleha-leha. Niscaya semua nas, semua dalil yang berisikan ancaman serta hadis-hadis yang berkaitan dengan dikeluarkannya suatu kaum dari kalangan ahli dan pengumpulan tauhid dari neraka dengan syafaat, tidak lagi memiliki fungsi. Enggak ada fungsi. Nah, apa kalau misalnya, oh innallaha yaghfiru dzunuba jami'a kok. Ada hadis dikeluarkannya orang yang mempunyai keimanan meskipun mithqala dzarrah minal iman, meskipun kecil keimanannya, tapi banyak dosanya, itu nanti akan masuk neraka. Masuk neraka kemudian dia diangkat dari neraka menuju ke surga dengan adanya syafaat. Itu dalam hadis Nabi ada. Lalu kenapa kok dia dimasukin ke surga, ke neraka? Bukankah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Bukankah Allah Ta'ala mengampuni semua dosa? Nah, ini perbedaannya. Asalnya dosa itu tidak diampuni kecuali dengan bertaubat atau melakukan amal yang mampu membersihkan diri dari dosa tersebut. Pengampunan itu dengan adanya syarat, imma karena taubat atau imma karena pelakunya melakukan suatu amalan yang memang Allah janjikan akan menghapus dosa-dosa atau keumuman dosa-dosa. Tetapi untuk dosa yang besar, ya la kabirata bil istighfar, tidak bisa dosa besar itu diampuni hanya dengan istighfar, kecuali kalau memang Allah kehendaki untuk mengampuninya, kecuali juga dosa syirik, walaupun syirik besar atau syirik kecil. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Wa hadza innama utiya sahibuhu min qillati 'ilmihi wa fahmihi, fa innahu subhanahu hahuna 'ammama wa athlaq." Kerancuan berpikir semacam ini terjadi pada orang yang tingkat ilmu dan pemahamannya masih sangat minim. Ini menunjukkan betapa mungkinnya orang yang berdalil dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi tergelincir benar-benar karena tidak mengacu pemahamannya dengan pemahaman ulama. Dia memang benar-benar membaca Al-Quran atau bahkan memiliki ilmu, namun keilmuan dan pemahamannya salah. Mungkin ini menunjukkan seperti itu. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan secara umum dan mutlak, umum. Tetapi kita tahu bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi kalimat inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a umum, tetapi yang dimaksud keumuman di sini adalah orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Fi suratin nisa khassasa wa qayyada, Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa mentakid atau membatasi dan mengkhususkan golongan tersebut, yaitu firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya untuk syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Fa akhbara subhanahu annahu la yaghfiru syirk wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu walau kana hadha fi haqqi at-ta'ibi lam yufarriq baina syirki wa ghairihi. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia tidak mengampuni dosa syirik, yaitu orang yang mati dalam kesyirikan, walaupun syirik kecil. Ditakutkan tidak diampuni kalau dia belum bertaubat. Makanya kita benar-benar sekarang itu kita pikirkan bahwasanya, astagfirullah, biasanya bisa jadi kita telah banyak melakukan dosa syirik kecil. Dosa syirik kecil. Mengejar dunia, mencintai dunia lebih, atau mencintai dunia seolah-olah mencintai Rabbnya, syirik. Mencintai seseorang lebih dari mencintai Rabbnya, syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah, syirik. Riya, syirik. Mencari pandangan manusia, syirik. Mencari pembincangan manusia untuk kebaikannya, itu juga syirik. Maka ini banyak sekali tugas pada diri kita untuk mengintrospeksi diri. Ketika kita tahu bahwasanya kesyirikan-kesyirikan pribadi semacam ini tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat, maka benar-benar tugas kita setiap hari, setiap pagi atau sebelum tidur itu murajaah dan mutola'ah. Kita murajaah, kita mengevaluasi, dan kita melihat, membaca kembali apa yang telah kita lakukan selama ini. Ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan, dan Allah Ta'ala menegur kita dengan evaluasi seperti itu. Allah mengabarkan bahwa Dia tidak mengampuni dosa syirik, syirik besar maupun syirik kecil, tetapi mengampuni dosa selain syirik jika Allah kehendaki. Jika ayat yang ini, An-Nisa ayat 48 ini ditujukan untuk orang yang bertaubat, tentulah Allah Ta'ala tidak akan membedakan antara kesyirikan dan dosa selainnya. Maksudnya, bahwasanya benar Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Tetapi itu pengampunan dengan adanya taubat. Sehingga ayat Az-Zumar 53, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, itu khusus untuk orang-orang yang bertaubat. Karena apa? Karena di antara dosa ada yang namanya dosa syirik. Dan dosa syirik tidak mungkin terhapuskan kecuali dengan adanya taubat darinya. Enggak mungkin. Adapun dosa-dosa selain dosa syirik mungkin enggak Allah ampuni? Mungkin. Walaupun tanpa taubat, iya, mungkin. Tetapi asalnya dosa tidak Allah ampuni kecuali dengan adanya taubat dari pelakunya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Saya kemudian teman-teman atau ikhwan dan akhwat yang mengkaji kitab ini yang mendengarkan. Bahwasanya tidak mudah ayuhal ikhwan dan akhwat untuk menggapai keridhaan Allah paling maksimal. Dosa syirik kecil, syirik yang terselubung, yang tersembunyi, ini Masya Allah ada pada diri kita masih bercokol. Dan ternyata tidak bisa dileburkan dengan hanya istighfar. Ternyata bisanya dileburkan dengan murojaah, dengan evaluasi. Kemudian kita istighfar dan bertaubat. Berarti benar-benar kita harus melihat ke diri kita, betapa seringnya kita berlaku syirik kecil. Yeah. Apakah ketika kita sudah banyak beramal, sudah banyak beribadah, sudah banyak sedekah, sudah banyak berzikir, apakah kita kemudian merasa selamat begitu saja dari api neraka? Oh, perkara ini berat. Perkara ini berat. Ketika kita melihat orang yang bersalah, maka mintalah pada Allah Ta'ala agar kesalahan itu juga tidak terjadi pada diri kita. Karena Allah Ta'ala muqallibul qulub. Allah Ta'ala allamul ghuyub. Sedangkan kita betapa lemahnya. Yang kita tidak tahu nanti bagaimana. Jangan sampai merasa aman kemudian ketika melihat orang melakukan pelanggaran lalu kita merasa diri kita tidak akan melakukan, belum tentu. Maka jangan memastikan, melainkan berdoalah dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Wa kaghtirari ba'dil juhali biqaulihi ta'ala. Contoh lain, sebagian orang yang bodoh keliru dalam memahami firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang maha mulia? Mereka menjawab, apa jawaban mereka dari pertanyaan apa yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang maha mulia? Jawaban mereka, kemurahannya, kemuliaannya. Kadang mereka menjawab, waqad yaqulu ba'duhum, kadang mereka menjawab, innahu laqanal mughtarra hujjatahu. Sungguh Allah Ta'ala mengajarkan kepada orang yang tertipu tadi untuk mengatakan hujjah atau argumen ini. Ini adalah kebodohan yang sangat buruk. Yang menipunya tidak lain adalah si tukang tipu, yaitu syaitan serta jiwanya yang selalu mengajak kepada keburukan, kebodohan, dan hawa nafsunya. Faham atau tidak maksudnya di sini? Maksudnya begini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim, Wahai manusia, ya insan, maghorroka, apa yang telah membuat kamu, apa yang telah memperdayakan kamu, apa yang telah menjadikan kamu memperoleh gurur, terperdaya, sehingga berbuat durhaka terhadap Rabbikal Karim, terhadap Rabbmu yang Maha Mulia. Maka mereka pun menjawab dengan mengambil dari dalil ini Al-Karim, yaitu gini pertanyaannya, kalian, kenapa sih kalian kok bermaksiat kepada Rabb kalian yang Maha Karim? Maha Karim itu Maha Mulia, Maha Pemurah, dan selalu memberi, tidak tanggung-tanggung, itu artinya. Kita bertanya misalnya, kita bertanya kepada mereka, kalian para ahli maksiat, para ahli kesyirikan, apa sih yang membuat kalian kok terperdaya sehingga berbuat durhaka terhadap Allah yang Maha Karim? Apa jawaban mereka? Oh, jawabannya sesuai dengan pertanyaan antum. Yang membuat kami terperdaya untuk berbuat durhaka seperti ini kepada Allah adalah adalah apa? Karena Allah itu karim. Enggak bakal Allah Ta'ala menzalimi kita. Enggak bakal Allah Ta'ala menempatkan kita di keburukan. Walaupun kalian bermaksiat, walaupun kami bermaksiat, tapi kan Allah Ta'ala mempunyai nama Al-Karim. Nah, gitu. Jadi ibarat kalau misalnya kita bermaksiat apapun, kemudian dia aja tobat. Tobat kamu, enggak bagus, sorry. Allah itu Rahman, Rahim. Mudah bagi Allah. Rahman, Rahim. Enggak apa-apa kita. Kita enggak apa-apa berlaku seperti ini. Itu. Inilah kebodohan yang sangat buruk. Yang menipunya tidak lain adalah si tukang tipu, yaitu setan. Serta juga dirinya, jiwanya, nafsnya. Nafs yang ammaro bisu, itu yang mengajak kepada keburukan, kebodohan, dan hawa nafsunya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa ata subhanahu bilafzi al-karim wa huwa as-sayyid الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. الله تعالى menyebutkan lafal al-karim. Al-karim itu apa sih? Coba kalian ketahui. Apakah dengan ada lafal ini kemudian kalian merasa aman begitu saja? Allah menyebutkan lafal Al-Karim dalam Al-Infitar ayat 6, ya ayyuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim, yang dimaksud Al-Karim adalah As-Sayyid, tuan yang sangat kuat, yang agung, yang ditaati, yang tidak seharusnya orang tertipu dengan makna Al-Karim dan kemudian mengabaikan haknya. Jangan sampai kita salah dalam memahami lafal Al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi Allah Ta'ala juga memiliki sifat Syadidul Iqab. Sehingga kita tidak bermudah-mudah dalam hal ini. Ketika kita mendengarkan nama-nama Allah Ta'ala, Al-Karim, Al-Jawad, Al-Mun'im, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu tidak menjadikan, atau nama-nama tersebut tidak membuat kita itu boleh berpikir bahwasanya enggak apa-apa kita melanggar, toh Allah Ta'ala itu Al-Mun'im, saya melanggar, toh tetap aja Allah Ta'ala akan memberikan saya kenikmatan, saya pengikut Rasul kok. Atau Allah itu Mu'ti, Allah itu Muhsin, Allah itu Rahman, Rahim, tetap aja saya bakal dirahmati. Ini, maka kata Ibnu Qayyim, orang yang tertipu ini telah menempatkan arti kata karim bukan pada tempatnya. Akhirnya ia pun tertipu dengan apa yang seharusnya dia tidak tertipu dengannya. Jadinya tertipu di tempat yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya ya, dia akan bermaksiat terus dan merasa aman dari api neraka. Nah, ini bahaya. Seseorang yang merasa aman dari api neraka karena memang dia jahil dan belum bertaubat, itu masih lebih baik daripada orang yang merasa aman dari api neraka karena dia merasa punya ilmu seperti ini. Punya ilmu padahal dia tertipu. Bukankah orang yang jahil kemudian melakukan suatu kejahilan karena dia tidak tahu, itu lebih baik, lebih mending dibandingkan orang yang melakukan suatu keburukan dan dia mempunyai dalil yang terpelintir untuk melegalisir keburukan tersebut? Tentu saja yang kedua jauh lebih buruk. Nah, kemudian ada lagi di sini permasalahan tentang neraka kembali. Wa qadhtirari ba'dihim biqoulihi ta'ala finnar la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Contoh lain, sebagian orang keliru dalam memahami firman Allah yang berkaitan dengan neraka. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling ashqa, yang paling celaka, di surat Al-Lail. Yaitu orang yang paling celakalah yang akan memasuki neraka. Yasla, perlu dipahami, yasla itu artinya terpanggang. Pahami baik-baik kalau misalnya kita belajar usul fiqih, la yaslaha illal ashqa, tidaklah terpanggang di dalam neraka kecuali ashqa, orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Nah, di sini berarti yasla, yasla, ingat-ingat artinya. Yasla itu artinya terpanggang. Orang yang paling celaka itu terpanggang. Kalau kita perhatikan ada di sini nafi la, ya kan? Kemudian ada illa istithna, pengecualian. Berarti ini pengkhususan. Pengkhususan keterpanggangan di neraka hanya dialami oleh orang-orang ashqa, yaitu orang yang paling celaka. Nah, siapakah orang yang paling celaka? Kata mereka, oh, tafsiran terbaik itu adalah ketika Allah menafsirkan ayatnya sendiri. Nah, setelah ayat 15, la yaslaha illal ashqa, ada ayat alladhi kadzdzaba wa tawalla. Siapakah ashqa itu? Ashqa itu adalah alladhi kadzdzaba wa tawalla, orang yang kadzdzaba, yang kufur, mendustakan kebenaran, wa tawalla, dan berpaling dari iman. Oh, berarti yang masuk neraka hanyalah orang-orang kafir saja. Itu pemahaman mereka dari ayat ini. Paham? La yaslaha illal ashqa, tidaklah hanya yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Neraka itu hanya yang dimasuki oleh orang paling celaka. Siapa orang paling celaka di sini? Maksudnya adalah orang kafir. Berarti orang muslim enggak ada yang masuk neraka. Nah, kan? Itu pahami baik-baik pendapat atau pemikiran mereka. Oleh karena itu mereka memperkuat pemikiran salah mereka dengan lafal uiddat lil kafirin dalam surat Al-Baqarah dan lainnya. Uiddat lil kafirin, neraka dipersiapkan, disediakan bagi orang-orang kafir. Oh, berarti orang muslim tidak masuk neraka. Nah, itu kata mereka. Tapi orang tertipu ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, walam yadri hadzal mughtar anna qawlahu fa anzartukum naran talazza. Orang tertipu ini tidak mengetahui firman Allah lainnya di bawah ini, fa anzartukum naran talazza, maka aku peringatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, huwa linarin makhsusatin min jumlati darakati jahannam. Walau kanat jami'a jahannama fahuwa subhanahu lam yakul la yadkhuluha bal qal la yaslaha ilal ashqa. Wala yalzamu min adami salyiha adamu dukhuliha. Fa inna salyiha akhas min ad-dukhul wa nafyul akhas la yastalzim nafyul a'am. Pahami baik-baik. Tadi kita tahu Mereka berdalil dengan la yaslaha ilal ashqa, tidaklah terpanggang di dalam neraka kecuali orang yang paling celaka, dan mereka adalah orang-orang kafir. Ini salah faham. Kemudian mereka mengatakan, oh berarti orang muslim enggak ada yang masuk neraka. Ya udah, kita mau bermaksiat tetap aja nanti enggak bakal masuk neraka. Kenapa? Karena la yaslaha ilal ashqa allazi kadzdzaba wa tawalla. Oh, kita enggak mendustakan kok. Kita juga enggak berpaling kok dari Islam, tapi kita hanya bermaksiat. Berarti muslim yang bermaksiat itu enggak bakal masuk neraka. Itu kan bagi mereka. Nah, ini perhatikan baik-baik. Yang dimaksud, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan neraka di atas adalah neraka khusus, yaitu salah satu tingkatan neraka jahannam. Jika yang dimaksud adalah neraka jahannam secara keseluruhan, maka Allah tidak berfirman la yadkhuluha, melainkan pasti berfirman la yaslaha. Tidak terpanggang dalam neraka tidak berarti tidak masuk ke dalamnya. Paham di sini? Antum bedakan antara la yaslaha dengan la yadkhuluha. Apakah ini ada masalah terpanggang dalam neraka dan masuk ke dalam neraka? Dua-duanya lafal yang beda. Perhatikan, tidak terpanggang dalam neraka bukan berarti tidak masuk ke dalamnya. Yaitu orang yang masuk ke dalamnya enggak semuanya terpanggang. Bisa aja ada yang masuk ke dalamnya tapi tidak sampai kepada keterpanggangan. Paham? Tidak terpanggang dalam neraka tidak berarti tidak masuk ke dalamnya, melainkan bisa jadi orang yang tidak terpanggang dalam neraka itu sudah masuk ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan berarti mungkin orang muslim masuk ke dalam neraka walaupun tidak sampai keterpanggangan. Itu maksudnya Ibnu Qayyim begitu. Sebab terpanggang dalam neraka itu mendingan masuk neraka. Sebab terpanggang dalam neraka itu lebih khusus dibandingkan masuk neraka. Orang yang terpanggang dalam neraka itu sudah pasti masuk neraka. Tetapi tidak semua orang yang masuk neraka terpanggang di neraka, itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Nah, sebab terpanggang dari neraka itu khusus, lebih khusus. Nah, keumumannya apa? Masuk neraka. Jadi nanti tidak semua orang yang masuk neraka akan terpanggang di dalamnya. Terpanggang lebih khusus. Sementara penafian sesuatu yang lebih khusus tidak mengharuskan penafian sesuatu yang sifatnya lebih umum. Penafian sesuatu yang khusus tidak mengharuskan penafian sesuatu yang sifatnya lebih umum. Bagaimana maksudnya? Di sini terpanggang dalam neraka itu khusus, masuk neraka itu umum. Ketika kita misalnya muslim, tidak akan terpanggang di neraka, itu tidak mengharuskan kita tidak akan ada yang masuk neraka. Maka jadi menafikan sesuatu yang khusus yaitu keterpanggangan tidak mengharuskan penafian sesuatu yang sifatnya lebih umum yaitu masuk neraka. Berarti mungkin saja sebenarnya orang muslim masuk neraka dan itu sudah ada janjinya, ancamannya dalam Islam. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa aman dari api neraka. Wallahul musta'an. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian ad-da'wah pada pekan mendatang hari Senin. Dan insyaallah setelah ini sekitar seperti akan ada kajian fiqh azkar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.